Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 14 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Al-Mufassir Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathati Al-Usul, yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir yang disebutkan oleh musannif hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul A'raf ayat ke-54 yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya langit dan bumi selama 6 hari, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, digantinya malam dengan siang, begitu pula siang dengan malam, dan yang seterusnya dari tanda-tanda yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Bi'idznillahi ta'ala, pada malam hari ini kita akan masuk kepada matan yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah al-imam al-mujaddid syekhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah war-rabbu huwal ma'bud, yang namanya Rabb itu adalah al-ma'bud, satu zat yang berhak untuk disembah. Kenapa zat Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah? Insyaallah taala akan dibahas pada matan ini. Berkata musannif alaihi rahmatullah wad-dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Suratul Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22. Dua ayat ini dijadikan dalil oleh musannif alaihi rahmatullah tentang istihqaqillahi subhanah bil ibadah, berhaknya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang paling berhak untuk disembah oleh para hambanya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Insyaallah taala ayat ini satu persatu akan ditafsirkan oleh Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullahu wara'ah. Kita akan terjemahkan secara global, yang insyaallah taala rincian dari tafsirannya akan kita nukilkan dari tulisan beliau hafizahullahu wara'ah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah pula menciptakan orang-orang umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi pada ayat yang pertama ini, paling tidaknya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah dengan alasan allazi khalaqakum, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan umat sebelum kita. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh manusia, nanti akan disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri, apakah lafaz annas di dalam ayat ini mencakup saudara-saudara kita dari kalangan jin ataukah hanya sekedar manusia biasa. Insyaallah taala akan dibahas oleh beliau. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, menciptakan muka bumi ini firasyan, menciptakan muka bumi ini sebagai firasy, sebuah dataran yang di dalamnya bisa, di atasnya bisa ditelusuri oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berjalan di atasnya mencari ma'isyah, mencari manfaat, dan yang seterusnya dari apa yang akan beliau jelaskan biidznillahi taala. Was-sama'a bina'an, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit sebagai sebuah bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit tersebut air-air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menurunkan air-air hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan sebab air hujan yang turun tadi atsamarat, buah-buahan. Tujuannya apa? Rizqan lakum, rezeki untuk kalian, agar kita bisa memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi tersebut, dari atsamarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan yang selainnya. Oleh karenanya di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fala taj'alu," janganlah kalian menjadikan lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, andadan, sekutu apapun. Jadi jangan dijadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang dengannya kita atau kepadanya kita berdoa, yang kepadanya kita beribadah, apakah itu dari wali-wali ataukah dari kuburan-kuburan orang saleh, para kiai, habaib dan yang seterusnya. Ketika menyampaikan ibadah kepada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini berarti telah melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pesankan pada ayat ini. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Ini terjemahan secara global dari Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22. Kita masuk kepada ucapan Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, asy-syarhu. Beliau mengatakan, fi hatainil ayataini adillatun ukhra aqamaha Allah Subhanahu wa taala ala istihqaqihi al-ibadata. Pada dua ayat ini ada dalil yang lainnya lagi, karena sebelumnya pada matan yang sebelumnya telah kita bahas kenapa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi, ya, karena ada siang dan malam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa sehingga pembagian yang merata antara malam dengan siang, malam untuk beristirahat, siang untuk mencari ma'isyah dan yang seterusnya. Ini dalil, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesimpulan kepada kita, zat yang telah mengatur itu semua sedemikian rupa adalah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Ini dalil yang lainnya lagi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lainnya lagi yang dibahas pada dua ayat ini. Maka pada dua ayat ini kata beliau, adillatun ukhra, ada dalil yang lainnya. Aqamahallahu subhanahu ala istihqaqihil ibadah, yang Allah Subhanahu wa taala dengannya menjelaskan bahwa zatnya lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi oleh hamba-hambanya. Falinasta'arid hadhil adillah, maka akan kita bahas, kita akan rinci satu persatu dalil-dalil ini. Lakin akan tetapi, qabla dzikril adillah, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil tersebut yang ada pada dua ayat ini, nunabbih ila ma'na qawlihi, kami akan memberikan satu faedah tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul mufassirun, para ulama ahli tafsir telah memiliki penjelasan. Hadza awwalu amrin jaa, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. U'budu rabbakum. Maka para ahli tafsir, para mufassirun mengatakan, hadza awwalu amr. Ini merupakan perintah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sangatlah banyak. Perintah untuk kita mengerjakan salat, perintah untuk kita menunaikan zakat, perintah untuk kita mengerjakan puasa, dan yang seterusnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui, perintah yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya, kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk disampaikan kepada umat beliau alaihi salatu wasallam, adalah al-amru bitauhidillah, perintah agar semua umat Islam, semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah yang pertama kali. Kalau yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang teguh dengannya, biasanya yang pertama kali itu adalah hal yang utama, hal yang afdal, yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Begitu pula beliau lanjut mendakwahkan al-Islam setelah hijrah ke kota Al-Madinah selama 10 tahun. 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah tidak ada yang dibahas, tidak ada yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali satu perkara, yaitu at-tauhid. Ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin, bangsa Quraisy dan yang seterusnya dari bangsa-bangsa Arab. Ayo beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan alihah, sesembahan-sesembahan yang kalian miliki, patung-patung berhala yang kalian miliki. Karena Mekah Al-Mukarramah, terkhusus Ka'bah Ar-Rafah, dikelilingi oleh 360 lebih patung-patung berhala yang semuanya diibadahi. Ada Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Al-Mana, semuanya. Itu adalah perkara-perkara yang mereka jadikan sebagai ilah, sebagai Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum musyrikin, ikhwati fillah yarakumullah, jangan kita anggap mereka sebagai seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, terkenal dalam tanda kutip sebagai orang-orang yang biasa beramal soleh. Seperti Al-Lata, Al-Uzza dijadikan patungnya, berhalanya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang ada di sekitar Al-Lata wal-Uzza menyaksikan kesolehannya Al-Lat, kesolehannya Al-Uzza. Senang membagikan roti-roti kepada jemaah haji, senang membagikan ini dan itu kepada orang-orang yang datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, karena tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah itu sejak dahulu kala. Walaupun ibadah haji yang ada manasiknya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada setelah hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah, tapi mereka melakukan tawaf. Bagaimana kita telah mengetahui perkara atau ibadah yang namanya sa'i sudah ada sejak zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ibadah yang mereka kerjakan. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu mereka juga beribadah kepada patung-patung berhala tadi. Ini yang keliru yang ada di sisi akidah mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun memperbaiki akidah yang ada di sisi kaum musyrikin ketika itu. Ayo masuk kepada al-Islam. Tinggalkan alihah, sesembahan semua yang kalian miliki. 360 patung, targetnya Nabi SAW, itu semua dihancurkan. Dan ini pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana Nabi SAW melakukan at-tadarruju fid da'wah. Kalau bahasa lainnya, al-hikmatu fid da'wah. bertahap. Yang namanya kita ingin menasehati orang lain, ingin perubahan pada orang lain, keluarga kita, anak istri kita, kerabat-kerabat terdekat kita, bertahap. Gak bisa langsung, pelan-pelan. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Beliau hijrah ke kota Al-Madinah, terusir sampai beliau meneteskan air matanya alaihi salatu wassalam, diusir oleh musyrikin. Keluar kamu wahai Muhammad. Padahal beliau asli putra daerah di kota Mekah Al-Mukarramah, tapi terusir. Akhirnya beliau hijrah ke kota Al-Madinah. Dalam keadaan apa? Patung-patung berhala masih mengitari Ka'bah Al-Musyarrafah. 13 tahun. Bukan waktu yang sebentar, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari sabarnya panutan kita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akhirnya nanti ketika Fathu Makkah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa rombongan kaum muslimin yang sudah memiliki kekuatan yang besar, akhirnya bisa membuka kota Mekah dan mengembalikan kota Mekah seperti sedia kala, mengembalikan kota Mekah menjadi kotanya kaum muslimin. Patung-patung yang ada 360 lebih jumlahnya dihancurkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan beliau alaihi salatu wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang ditekankan oleh beliau di sini yang pertama dan utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin menyembah ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Zat-zat atau orang-orang, sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan dalam tanda kutip selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka dengan u'budu rabbakum. Ayo, sembah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Benar, Tuhan-Tuhan yang ada di tengah-tengah kalian itu kalian sembah, tapi sesembahan tersebut adalah sesembahan yang berada di atas kebatilan. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafidhahullah wara'ah wa aqul. Kemudian aku katakan, lafdu an-nas, lafat an-nas di dalam ayat ini dalilun ala umumi risalati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan umum risalati Muhammad. Umumnya berlaku, mencakupnya secara menyeluruh risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Ajam, tapi menyeluruh kepada semua annas, semua manusia, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Ajaman atau Araban, apakah orang Ajam ataukah orang Arab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, bentuk kasih sayang kepada alam semesta ini. Li'annahu mu'arrafun bi'al, karena annas itu diberikan alamatut ta'rif, yaitu aliful lam, li ghairil ahdi, untuk menunjukkan keumuman hal tersebut, manusia secara umum. Wa hadhihi sighah min sighil umum, dan bentuk lafaz ini adalah bentuk keumuman lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, kama huwa muqarrarun fi ilmil usul, dan ini merupakan satu ilmu yang telah disepakati oleh para ulama al-usul. Wa thammata su'alin, kemudian soal yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya setelah kita mengetahui ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali, semua hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Wa thammata su'al, pertanyaan berikutnya kata beliau, hal yadkhulul jinnu fi umumi hadhil ayah, a'ni annas, apakah bangsa jin dari kalangan jin masuk kepada keumuman ayat ini? Maksudnya adalah masuk kepada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jin masuk atau tidak di dalam ayat tersebut? Wa madalla alaihi min umumi risalati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan apa yang menunjukkan keumuman risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah sampai ke bangsa jin dengan ayat ini, ataukah annas yang dimaksudkan oleh Allah di sini hanyalah manusia, bukan dari kalangan bangsa jin? Fal jawab, maka jawabannya Kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, al-jinnu, saudara-saudara kita dari bangsa jin, dari kalangan jin, dakhiluna fi umumi hadhil ayah min wajhai. Mereka masuk, mereka termasuk dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, masuk ke dalamnya bangsa jin. Dan ini bisa dibahas secara ilmiah, kata beliau, dari dua sisi. Sisi yang pertama yang menyebabkan bangsa jin masuk ke dalam ayat ini, ahaduhuma lugawiyah, kita lihat dari sisi bahasa Arab. Wal akhar, dan dari sisi yang kedua, nassiyun syar'iyun. Nas syar'i dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan beliau nukilkan biidznillahi taala. Ammal lugawiyyu, adapun dari sisi bahasa, sisi yang pertama bahwasanya annas yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga masuk padanya bangsa jin. Fali anna lafdha annas ma'khudhun minan naus awin nawas. Karena lafad annas di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata annaus, berasal dari kata annaus au annawas, berasal dari kata annaus ataukah annawas. Wahua, maknanya annaus atau annawas tersebut, kathratul harakah, sesuatu yang banyak bergerak, sesuatu yang banyak gerakannya. Ini namanya annaus ataukah annawas. Wa minhu qaulul ammah, dan diantaranya adalah ucapan beberapa orang awam, kata beliau, makanun yanus, suatu tempat yang ay takthuru fihi al-harakah, sebuah tempat yang di dalamnya banyak menimbulkan gerakan-gerakan, gejolak-gejolak. Jadi suatu tempat yang biasa bergerak, yang tidak permanen, yang tidak baku, maka itu disebut dalam bahasa Arab dengan yanus. An-nas berasal dari kata an-nawas dan an-naus, sesuatu yang bergerak. Sebagaimana kita manusia senantiasa bergerak, kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita melakukan gerakan ini dan itu, aktivitas ini dan itu, maka gerakan demi gerakan, harakah demi harakah, inilah sebabnya kenapa kita disebut dengan an-nas di dalam bahasa Arab. Begitu pula saudara-saudara kita dari kalangan jin, mereka pun bergerak. Bahkan dari kalangan jin-jin yang sedikit usil, bahkan sampai masuk ke dalam tubuh manusia untuk mengganggu manusia. Maka gerakan-gerakan tersebut menyebabkan mereka masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuha annas, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang makhluk-makhluk yang senantiasa bergerak, baik dari bangsa manusia atau dari kalangan manusia ataukah dari kalangan jin. Jadi annas di sini tidak khusus hanya pada manusia. Berarti risalah Muhammad tidak sampai kepada bangsa jin? Oh, tidak. Risalahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mencakup umum bangsa jin, begitu pula bangsa manusia. Kalangan jin begitu pula kalangan manusia. Ini dari sisi bahasa. Asal usul dari kata annas adalah annaus dan annawas, ay kathratul harakah, sesuatu yang banyak gerakannya. Kemudian sisi yang kedua, kata beliau, amma syar'i, adapun dari nas syar'i, falima rawahu al-Bukhariyu an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma, sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang berasal dari sahabat Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma, fi sababi nuzuli qawlihi ta'ala, ketika menyebutkan sebab turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, dalam surah Al-Isra ayat ke-57. Kata Allah jalla jalaluh, ulaika alladhina yad'una, mereka, yakni orang-orang musyrikin, alladhina yad'un, mereka adalah orang-orang yang yad'un, berdoa, suka berdoa, mencari wasilah, mencari perantara, yabtaguna ila rabbihim, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang mereka targetkan adalah rabbihim, Rabbnya mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika mereka mau berdoa kepada Allah, mereka tidak mau langsung. Jadi gimana caranya? Al-wasilata, mereka akan mencari wasilah, mereka akan mencari perantara-perantara, ayyuhum aqrab, perantara-perantara tersebut, mana yang lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang mereka jadikan perantara-perantara. Karena seperti yang kita sering dengar atau yang telah kita ketahui dari ucapan-ucapan mereka, awamul muslimin, ketika mereka menyampaikan kami adalah orang yang penuh dengan dosa, kami berlumur dengan kedzaliman ini dan itu, sehingga kami merasa tidak pantas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ternukil dari beberapa kaum sufiyah, layaknya seorang menteri. Wasilah-wasilah kami itu layaknya seorang menteri. Kami itu rakyat biasa, rakyat jelata yang tidak bisa sampai kepada istana presiden, tidak bisa sampai kepada presiden berbicara secara langsung kecuali melalui perantara-perantara orang-orang dekatnya presiden. Siapa? Menteri-menteri tersebut. Sehingga kita berbicara kepada menteri, nanti menteri menyampaikan kepada presiden. Ini ternukil syubhat yang seperti ini dari sebahagian kaum sufiyah al-juhala, orang-orang yang jahil wa bodoh. Enggak paham mereka apa yang mereka sampaikan tersebut dari syubhat itu merupakan bentuk tashbih, bentuk tajsim, ketika mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, menyerupakan Allah Jalla Jalal dengan kepala negara, presiden. Padahal mereka terus menuduh, kalian wahai kaum Wahhabiyah menetapkan Allah berada di atas arsy-Nya, berarti kalian mujassimah. Kalian wahai Wahhabiyah menetapkan Allah memiliki dua tangan, kalian mujassimah, musyabbihah, dan yang seterusnya, menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Padahal secara sadar ataukah tidak sadar, mereka sendiri yang telah menetapkan dan menyerupakan Allah, mentasybih Allah dengan presiden. Menunjukkan rikakatul akidah, rusaknya akidah, lemahnya akidah yang ada di sisi mereka. Kaum as-sufiyah hanya bisa menyampaikan syubhat demi syubhat, hanya bisa melontarkan kerancuan demi kerancuan untuk menipu wal'iyadzubillah umat ini. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, di antara kebiasaan kaum musyrikin yang ada di dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat ke-57, adalah mencari wasilah, perantara antara mereka dengan Rabb, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah qal kana nasun minal insi, ketika manusia di zaman dahulu, musyrikin di zaman dahulu, ya'buduna nasan minal jin. Ini apa yang disebutkan oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat ula'ikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum akrab. Kana nasun minal insi, dahulu banyak dari kalangan manusia, ya'buduna nasan minal jin. Perhatikan lafaz ya'buduna nasan minal jin, mereka menyembah manusia dari kalangan jin. Ini syahidnya, ini itu pembahasan kita, apakah lafaz ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, mencakup padanya bangsa jin? Naam, mencakup padanya bangsa jin. Berdasarkan apa? Berdasarkan tafsir dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyampaikan ada di kalangan orang-orang musyrikin yang menyembah jin. Akan tetapi bahasa beliau, ya'buduna nasan minal jin fa aslama al-jinniyun. Ya'buduna nasan, ini syahidnya, mereka beribadah kepada manusia dari kalangan jin. Maksudnya mereka menyembah jin. Untuk apa? Dijadikan perantara, untuk dijadikan sebagai wasitah, wasilah, kata mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama al-jinniyun, maka dari kalangan jin banyak yang masuk ke dalam Islam bifadlillah, dengan keutamaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bangsa jin pun sama, risalah yang sampai kepada mereka sama persis seperti risalah yang sampai ke tengah-tengah manusia. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kesimpulannya, ya ayuhan nas, dalam ayat ini mencakup bangsa jin, begitu pula manusia secara umum. Jadi perintah ini bukan hanya untuk manusia, akan tetapi masuk ke dalamnya bangsa al-jin. Kemudian kata beliau, baqiyah ba'da hadza istikhraj al-adillah allati aqamaha Allahu 'ala istihqaqihi al-ibadah fi hatainil ayatain. Maka yang akan kita bahas selanjutnya, kata beliau, kita akan membahas dalil yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, yang menunjukkan berhaknya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi oleh semua makhluknya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, pada dua ayat ini, fi hatainil al-ayatain. Fa Allahu da'a al-khalqa ila ibadatihi, maka Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepada zat-Nya yang mulia, zat yang maha sempurna, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia secara umum, u'budu, sembahlah Rabb kalian. Thumma, kemudian, bayyana ma yadullu ala istihqaqihi lil ibadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan kenapa Allah menjadi satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yaitu apa yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Apa yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, af'al Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat hadhihi al-adillah, dan dalil-dalil ini yang akan kita jelaskan, kata beliau, mimma yuqirru bihil musyrikun, hal-hal yang diimani, yang diikrarkan oleh kaum musyrikin. Wala yunazi'una fi, orang-orang musyrikin tidak akan mendebat Nabi SAW dalam perkara-perkara ini. Li'annahum muqirruna bitauhidir rububiyah, karena bangsa musyrikin yang ada di sisi Nabi SAW, mereka semua mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menghidupkan, berhak untuk mematikan, berhak untuk menciptakan manusia, dan yang seterusnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit yang ada di sisi mereka dari penyakit kesyirikan itu adalah pada tauhid al-uluhiyah. Mereka mengikrarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang sempurna, yang telah menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan yang seterusnya dari af'al ar-rububiyah, menurunkan hujan, kemudian menciptakan langit, menciptakan bumi. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala mereka ikrarkan. Tapi penyakitnya ketika talazum. Kalau kita sudah tahu Allah Maha Sempurna, Allah yang telah menciptakan manusia, Allah telah memberikan rezeki dan yang seterusnya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batasnya. Kalau sudah mengetahui, artinya apa? Artinya kita sebagai manusia, buaya terima kasih. Buaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan demikian harusnya. Tapi di situ mereka menyelisihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka sudah diciptakan, diberikan kenikmatan, diberikan rizki dan yang seterusnya, tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nafikan tauhid al-uluhiyah yang harusnya mereka ikrarkan. Jadi ditekankan di sini oleh beliau, dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini pada dua ayat ini adalah dalil-dalil yang orang-orang musyrik yuqirrun, benar-benar mengikrarkan dan beriman dengan perkara-perkara tersebut. Jadi jangan kita mendebat orang-orang musyrikin pada perkara ar-rububiyah. Mereka tidak akan mengingkari. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Mereka akan mengatakan Allah. Semuanya mereka ikrarkan, imani apa yang berkaitan dengan ar-rububiyah. Sehingga ikhwati fillah yara'akumullah, tiga jenis tauhid yang telah kita pelajari, ar-rububiyah, al-uluhiyah, wal-asma'us sifat, adalah tiga hal yang saling talazum, berkaitan. Gak bisa kita hanya ambil ar-rububiyah, al-uluhiyah, kita buang asma wa sifat, kita ambil lagi. Gak bisa. Harus berada pada satu garis lurus. Kita mengimani tiga-tiganya. Ar-rububiyah kita imani, na'am. Al-uluhiyah kita imani, na'am. Tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, na'am. Kemudian yang ketiga pun demikian. Asma wa sifat juga kita iman, ikrarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa al-uluhiyah, iya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah wali-wali, tidak menyembah ini dan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Zaid. Yang kedua, ar-rububiyah. Na'am. Musyrikin saja mentauhidkan ar-rububiyah, apalagi di zaman kita sekarang mentauhidkan ar-rububiyah, kecuali orang-orang ad-dhalalah. Yang ketiga, asma wa sifat tidak mau beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah punya tangan. Oh, bukan. Maksudnya tangan itu adalah kekuasaan. Lah, siapa yang bilang maksudnya tangan kekuasaan? Nabi. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Ah, berarti paling tidaknya mereka kaum sufia yang hari-hari ini dinamakan sebagai aswaja atau asy'ariyah, maturidiyah, kata mereka, ar-rububiyah mereka imani, al-uluhiyah anggaplah mereka imani. Walaupun dengan kesyirikan-kesyirikan yang sudah kita dapati, sampai berdoa tawaf di kuburan, berdoa di kuburan dan yang seterusnya, dari bentuk kesyirikan yang sudah kita ketahui, tidak asing lagi di tengah-tengah kita bentuk kesyirikan yang ada di sisi mereka. Jangan sampai ada syubhat yang mengatakan, oh itu kaum Wahhabiyah melarang orang untuk ziarah kubur. Mohon maaf, kami tidak melarang orang untuk berziarah kubur, silahkan. Ala fazuruha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dahulu Aku melarang untuk kalian menziarah kubur, wahai para sahabat, wahai umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala fazuruha, dalam riwayat yang lain, al-ana fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarahi kuburan-kuburan tersebut. Tempat tinggal saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang telah meninggal terlebih dahulu. Fa innaha, ada hikmahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu bukan tanpa hikmah. Ada hikmah besar di balik itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Menziarahi kuburan-kuburan kaum muslimin tudzakirukum, bisa mengingatkan kalian tentang hari akhir. Oh, nanti saya akan menempati ruang yang sesempit itu. Nanti itu. Tujuannya itu. Bukan tujuannya untuk beribadah di kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, seperti kuburan-kuburan. Kenapa? Kuburan enggak boleh disolati. Kita sholat di atas kuburan enggak boleh. Kuburan enggak boleh dibacakan Al-Qur'an. Begitu pula amalan-amalan soleh yang lainnya, terlebih tawaf atau mungkin memberikan bunga-bunga segar yang sebahagiannya berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tepatnya bukan berdalil, berdalih mencari pembenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan satu kali, itu pun disebutkan sebabnya oleh beliau. Ada kisah yang sudah kita ketahui bersama yang berkaitan dengan dua penghuni kubur yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki dosa-dosa besar yang dikerjakan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa patahan pelepah kurma, ditempatkan di atas kuburan tersebut. Kata mereka, nah ini dalil. Ini kaum sufiyah suka mencari perkara yang syubhat, mutasyabihat, yang rancu. Ini dalil, kata mereka. Dalil apa, wahai kaum sufiyah? Dalil yang menunjukkan bolehnya kita menabur bunga di atas kuburan-kuburan kaum muslimin. Bunga-bunga segar, melati, atau yang semisalnya. Kenapa? Nabi meletakkan pelepah kurma. Bahkan disebutkan, selama pelepah kurma tersebut masih basah, maka dengan izin Allah pelepah kurma tersebut menjadi sebab. Dengan izin Allah, sekali lagi, dengan izin Allah pelepah kurma tersebut bisa menjadi sebab diringankannya azab dua penghuni kubur tersebut. Mereka jadikan sebagai dalil bolehnya menabur bunga-bunga melati atau yang semisalnya. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, ikhwati fillah ya rahimakumullah, apa tidak menjadi hujjah untuk mereka sendiri? Mereka menaburkan bunga di kuburan ayahnya mereka, di kuburan ibundanya mereka, kerabat-kerabat terdekatnya mereka. Apa berarti mereka tahu yang di dalam kubur itu sedang diazab? Wal'iyadzubillah. Nabi kan meletakkan itu karena Nabi tahu di dalamnya sedang diazab, penghuni kubur tersebut sedang diazab. Lah kalian mencontohkan itu kenapa? Orang-orang dekat di dalam kubur tersebut, yang kerabat-kerabat kalian, yang kalian cintai, yang kalian sayangi, sedang diazab sehingga kalian memberikan bunga-bunga tersebut. Ini kan tanda tanya besar sebenarnya dari amalan-amalan yang ada di sisi mereka. Bersamaan dengan itu, tidak selamat lagi kaum Wahhabiyah dari lisan-lisan tajam yang ada di sisi mereka. Wahhabiyah mengharamkan ziarah kubur. Enggak ada sama sekali. Dusta. Bahkan kaum Wahhabiyah dalam tanda kutip yang mereka namakan sebagai kaum Wahhabiyah, silahkanlah beri nama apapun, silahkan. Karena al-ibratu bil haqa'iq, kata para ulama as-salaf. Al-ibratu bil haqa'iq. Hakikatnya itu yang kita lihat, bukan namanya. Namanya mau minuman keras, minuman yang menghangatkan. Kalau hakikatnya khamr, ya sudah haram. Namanya bunga atau bunga bank atau apapun, hakikatnya riba, ya haram. Atau nama-nama lain bagi hasil yang seterusnya. Al-ibratu bil haqa'iq wa laysa bil musammayat, bukan dengan nama-nama. Jadi silahkan mereka memberikan nama Wahhabi atau pengikutnya Ibn Taymiyah dan yang seterusnya, silahkan. Karena hal tersebut tidak menggoyangkan ahlul haq berada di atas al-haq. Karena al-ibratu bil haqa'iq, mereka akan berpegang teguh dengan al-haq yang ada di sisi mereka bi'idnillahi ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan hal tersebut dari kalangan kaum sufiyah yang suka membebani kaum muslimin secara umum dengan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Hakikatnya mereka tidak ingin kesesatan-kesesatan mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka terusik. Ini intinya. Ini tujuannya. Jadi bahasa kasarnya, biarkanlah kami melakukan kesyirikan, biarkanlah kami melakukan kebid'ahan, biarkanlah kami melakukan mukhalafah syar'iyah. Jangan usik kami, kami tidak akan mengusik kalian. Tapi hal ini mustahil, karena kita berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin untuk kita diam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian lihat kemungkaran, ayo lubah dengan tangan-tangan kalian. Kalau enggak mampu gimana? Wa illam yastati' fa bilisanih. Ini yang sedang kita kerjakan, jihad bil lisan. Jihad dengan lisan-lisan kita menjelaskan, itu kesyirikan kaum muslimin, hati-hati. Itu kebid'ahan wahai kaum muslimin, hati-hati. Ziarah kubur hanya bungkusnya saja, di dalamnya kesyirikan. Maulid Nabi bungkusnya saja, kecintaan kepada Rasul, hakikatnya kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak rela ketika beliau hidup disambut dengan berdiri ketika beliau datang di tengah-tengah para sahabat. Marah Nabi alaihi salatu wasallam. Ternukil, silakan kalau kalian wahai kaum sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswaja. Kalau kalian ilmiah, buka kitab-kitab hadis. Kutubus Sunan As-Sittah, At-Tisa', buka. Bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat marah ketika disambut dengan berdirinya para sahabat ketika beliau datang. Yang dikerjakan di Maulid apa? Ruhnya Nabi datang, mereka berdiri ramai-ramai. Seperti ini mau dikatakan sunnah? Seperti ini mau dikatakan cinta Nabi? Cinta dari mana? Cinta menurut versi kalian tidak sesuai dengan kecintaan para sahabat. Mana yang mau diikuti, kecintaan kalian wahai kaum sufiyah ataukah kecintaan para sahabat? Al-uqala minal muslimin pasti akan menuruti apa yang ada di sisi para sahabat, karena mereka yang bertemu langsung. Sementara kalian kaum sufiyah melihat saja. Tidak. Nabi SAW tidak kalian lihat. Oleh karenanya jangan salahkan ketika yang kalian katakan sebagai wahabiyah bersuara, menyampaikan, membongkar kedustaan-kedustaan kalian. Karena memang harus dibongkar. Gak bisa didiamkan. Kemungkaran yang ada di hadapan kita, kita diam. Gak bisa. Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, murid beliau Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, juga mengajarkan, mewariskan akidah ini. Bahkan jihadu bil lisan as-sira', peperangan antara al-haq dengan al-batil pasti akan terus ada. Ini bahasa-bahasa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, yang disebutkan akhir-akhir ini oleh mereka kaum as-suwaja dalam tanda kutip, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam tanda kutip, bahwa Ibn Taimiyah merupakan akar dari ajaran Wahhabi. Akar dari ajaran Wahhabi. Ibn Taimiyah lahir tahun 661 Hijriah. Muhammad Ibn Abdul Wahhab lahir pada tahun 1115. Jarak yang jauh. Kok ya bisa Ibn Taimiyah menjadi akar pemahaman Wahhabi, Muhammad bin Abdul Wahhab? Dari etimologi bahasa saja penamaan Wahhabiyah itu keliru. Karena kan Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan nisbahnya Wahhabiyah. Wahhab itu kan ayahnya beliau, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau mau benar penisbatannya dari etimologi bahasa lughawi, ya Muhammadi, bukan Wahhabi, Muhammadi. Kan Muhammad bin Abdul Wahhab, yang katanya kakaknya beliau saja mengatakan dia Wahhabi. Ya kakaknya siapa? Kakaknya juga orang sesat, ad-dalal. Ikhwati fillah yarhamukumullah, syubhat tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kasihan kita melihat kondisi sekarang kaum muslimin berada pada keadaan-keadaan yang menghimpit mereka. Dari kanan syubhat Syiah, dari kiri syubhat Sufiyah, terus dari arah mana-mana saja syubhat demi syubhat. Makanya kita yang alhamdulillah telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di atas sunnah, banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai dengan tidak bersyukurnya kita menjadi sebab Allah cabut nikmatul hidayah, Allah cabut nikmatus sunnah. Dan jaga pendengaran kita. Inna hadzal ilma dinun. Pesan Muhammad bin Sirin, kita harus pegang itu. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama kita. Bagaimana kita bisa kokoh di atas agama, istiqamah di atas agama? Fanzuru, lihat Amman ta'khudzuna dinakum? Dari siapa kalian mengambil ilmu-ilmu kalian? Jangan kita obral pendengar-pendengaran kita ini untuk mendengar syubhat satu, syubhat dua. Akhirnya kita bingung sendiri gimana cara membantahnya. Ya kalau kita bisa meyakini itu adalah syubhat kebatilan. Kalau kita iya ternyata benar ya. Wal iyadzu billah. Kaidah ringkas, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kalau kita mendapatkan syubhat demi syubhat terkhusus dari kaum sufiyah yang menyuarakan akhir-akhir ini luar biasa Wahabi, Wahabi dan yang seterusnya. Kaum ekstremis, kaum jihad radikalis dan yang seterusnya. Sudah Wahabi yang kena getahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kena getahnya. Kalau kita mau melihat siapa yang berada di atas kebenaran, cukup kita melihat dan menilai apakah duat para dai, sufiyah, asy'ariyah, maturidiyah, aswajah dan yang semisal mereka melaksanakan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Itu saja cukup. Itu kita bisa menilai siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang berada di atas al-batil. Siapa yang berada di atas asy-syubhat, siapa yang berada di atas al-haq wal al-wadih al-bayyin. Yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak hadisnya menyebutkan akrimu al-liha, haffu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biarkan jenggot-jenggot kalian tumbuh, muliakan jenggot-jenggot kalian. Lihat keadaan duat aswaja dalam tanda kutip. Duat kaum sufiyah, lihat. Mereka memelihara janggut. Dari situ saja kita melihat, katanya cinta Nabi, kenapa tidak diikuti sunnahnya beliau? Katanya sayang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ingin syafaatnya beliau alaihi salatu wasallam mereka dapatkan. Kenapa sunnah yang dalam tanda kutip kecil ini, sederhana ini, kenapa tidak diamalkan? Itu saja bisa meruntuhkan sekian banyak syubhat. Enggak usah bahas syubhat. Ibn Taimiyah itu akar dari pemahaman Wahabi. Ibn Taimiyah itu pendusta. Ibn Taimiyah itu aliran garis keras. Dan yang seterusnya. Kenapa difitnah? Kenapa harus difitnah? Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Harrani alaihi rahmatullah. Mereka membawakan lagi madhab Syafi'iyah tidak sejalan dengan Ibn Taimiyah yang bermadhab Hambali, kata dia. Sekian banyak syubhat, syubhat, syubhat ikhwati fillah ya ra'akumullah. Mereka tidak mau mempelajari Al-Imam Adz-Dzahabi Syafi'iyul madhab, bermadhab Syafi'i. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam karya beliau yang ma'ruf As-Siyar, Siyar Alamun Nubala, ketika memberikan biografi tentang Syekh Al-Islam Ahmad, yakni Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah Al-Harrani, luar biasa rekomendasi beliau, pujian demi pujian. Ini Syafi'iul madhab Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi Syafi'i madhabnya. Kenapa kok seakan-akan dibenturkan antara Syafi'i dengan Hambali, antara Indonesia dengan Arab Saudi? Arab Saudi itu Hambali, Arab Saudi itu Wahabi, Arab Saudi itu Arab Saudi. Nah kalian jemaah umrohnya kemana? Jemaah hajinya kemana? Kalau kalian benci Arab Saudi, kenapa masih mengutus ratusan santri-santri kalian ke Jamiatul Islamiyah? Yang hanya bungkus, yang mereka harapkan hanya titel, yang mereka harapkan hanya ijazah, syahadah. Begitu pula mukafaat, syahriyah, beasiswa-beasiswa tiap bulan. Ilmunya dibuang. Wal'iyadzu billah. Padahal kisah nyata yang ada, satu letting dengan ana, sufi. Dari kalangan pondok mereka. Satu letting. Mengikrarkan bahwa saya di sini, saya masih ingat namanya tapi saya tidak mungkin menyebut nama di sini. Satu letting, 4 tahun bersama saya di kuliah hadis. Satu kelas bahkan pernah. Dia ucapkan saya berada di Jamiatul Islamiyah ini sudah dinasehatkan untuk tidak terpengaruh pemikiran Wahabi. Dari awal di Indonesianya sudah dicekoki. Hati-hati. Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang penting selesai, ambil ijazahnya, pulang, mengabdi di pondok Fulaniyah. Dan dia akui itu. Dia sampaikan di hadapan saya. Dua telinga saya ini masih seger, alhamdulillah. Dan ingatan saya masih ingat dengan ucapan orang tersebut, berkacamata kebetulan orangnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dengan sorohah dia menyebutkan saya di sini hanya memanfaatkan mukafa'ah syahriyah, beasiswa tiap bulan. Mengambil itu. Kemudian 4 tahun selesai, syahadah, ijazah. Setelah itu saya keluar. Dengan akidah yang sama, akidah yang sama. Padahal Jamiatul Islamiyah kurikulum yang disusun oleh Syekh Al-Allamah, Syekhul Islam fi hadzal asr, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah, kurikulumnya itu kurikulum dalam tanda kutip Wahabi di sisi mereka. Mau tidak mau yang dipelajari ya pelajaran-pelajaran yang dibuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ujian-ujiannya, jawabannya harus sesuai dengan kurikulum-kurikulum yang ada, modul-modul yang ada, kitab-kitab yang dipelajari harus sesuai. Jadi akidah dia mengatakan maulid Nabi boleh ketika ujian ditanyakan di kuliah hadis pada semester ketiga. Ditanyakan hukum maulid Nabi, dia jawab apa? Untuk mendapatkan nilai 100, nilai terbaik supaya ijazah itu cum laude katanya. Dia jawab bid'ah, akidahnya berbeda. Kontradiksi. Membungkus akidahnya untuk mendapatkan faedah duniawiyah dari beasiswa ataukah asyhadah, wal'iyadu billah. Ini keadaan kaum sufiyah. Ini baru sederhana. Contoh-contoh lainnya masih banyak. Fitnah ustadz-ustadz Wahabi diberikan gaji $300 atau yang seterusnya. Kalam-kalam fadhi, ucapan-ucapan fitnah yang terus menjurus kepada kedustaan. Targetnya satu, agar kaum Wahabi diam, enggak usah mengusik kesyirikan kita. Enggak usah mengusik kebid'ahan kita. Jangan diusik amalan-amalan ibadah kami, karena kami sudah mewariskan dari nenek moyang kami dan yang seterusnya. Mustahil, enggak akan mungkin ya du'at sufiyah ahlu sunnah diam dari kesyirikan-kesyirikan kalian, ahlu sunnah diam dari kebid'ahan-kebid'ahan kalian. La wa alfu kalla, abadan ahlu sunnah akan bersuara apapun resiko yang diambil, apapun resiko yang akan didapati. Ikhwati fillah yarakumullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan faedah demi faedah yang berkaitan dengan kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun didakwahi Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bertauhid. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak henti-hentinya menyuarakan tauhid, tauhid, tauhid. Walaupun bangsa musyrikin masih beribadah kepada Allata, masih beribadah kepada Uzza dan yang seterusnya, tapi tidak berhenti. Dan hasilnya alhamdulillah kita lihat sekarang, kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang hidup 24 jam tanpa berhenti orang tawaf dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik, dan yang seterusnya dari lafad-lafad tauhid, tauhid dan tauhid. Sehingga jangan membenci tauhid, jangan membenci akidah Wahhabiyah yang aslinya adalah at-tauhid, dan jangan membenci negara Arab Saudi, karena keberkahan demi keberkahan telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada negara tersebut. Ini ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penjelasan dari Syekhuna hafidhahullah wa'ra'a biiznillah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu yarakumullah.